السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله segala puji Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsir Muyassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Al-An'am ayat ke-80. Silakan dibaca Bu Yasra. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha'a rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadzakkarun. Dan membantahnya kaumnya, dia berkata, apakah kalian akan membantahku tentang Allah, dan sungguh dia telah menunjuk aku, dan aku tidak takut kepada apa yang kalian persekutukan dengannya kecuali jika Tuhanku menghendaki sesuatu, Tuhanku meliputi segala sesuatu ilmunya. Maka apakah tidak kalian mengingat? Al-waw harfu 'atfin, hajja fi'il madi, al-ha'u domir mutasil sebagai maf'ulun bi, qaumu fa'il, al-ha'u sebagai mudhofun ilaihi, qala fi'il madi, fa'ilnya domir mustatir, alhamdatu harfu istifham, tuhajju fi'il mudhari, al-waw sebagai fa'il, al-ya'u maf'ulun bi, fillahi jarwa majrur, al-waw harfu atfin, qad harfu tahqiqin, fi'il madi fa'ilnya lafdul jalalah, al-waw harfu atfin la harfu nafin, akhafu. Ada nih, berarti nunnya nun niko ya. Ya, ya mutakalimnya dibuang sebagai maf'ul bih. Nah. Al-waw harfu atfin la harfu nafin, akhafu fi'il mudhari, fa'ilnya domir mustatir, ana, ma isim mausul sebagai maf'ulun bih, tusyrikuna fi'il mudhari'un, al-waw sebagai fa'il, bihi jarwa majrur, illa harfu istisna, an harfu masdarin wa nasbin, yasha'a fi'il mudhari'un mansubun bi'an, ini fa'ilnya, robbi fa'il, syai'an maf'ulun bi, al-waw wasi'a fi'il madi, robbi fa'ilnya, kulla maf'ulun bi syai'in mudhafun ilaihi, ilman tamyiz, afala alhamzatu harfu istifham, alfa'u harfu istinaf, la harfu nafiyin, tatadzakkarun fi'il mudhari'un, alwaw sebagai fa'il. Waja dalahu qawmuhu fi tauhidillahi ta'ala, qala atujadilunani fi tauhidi lillahi bil ibadati wa qad wafaqani ila ma'rifati wahdaniyatihi, fa in kuntum tukhawifunani bil بآلهتكم أنتو قيع بضرر فإنني لا أرهبها فلن تضرني إلا أن يشاء ربي. فلن تضرني كان أدلانya كان Oh ya. فلن تضرني إلا أن يشاء ربي شيئا. وسع ربي كل شيء علما. أفلا تتذكرون فتعلموا أنه وحده المعبود المستحق للعبودية. Dan kaumnya membantah dalam perkara keesaan Allah Allah Ta'ala, maka maka dia menjawab, apakah pantas kalian membantah tentang tauhidku kepada Allah dengan ibadah, sedangkan dia telah memberi taufik kepadaku untuk mengenal keesaannya. Apabila kalian tak menakut-nakuti ya diriku dengan Tuhan kalian, akan menimpa malapetaka kepada diriku. Sungguhnya aku takut kepadanya, karena ia tidak mendatangkan bahaya padaku, kecuali jika Tuhanku menghendaki sesuatu. Pengetahuan tentang Tuhanku meliputi segala sesuatu. Maka apakah kalian akan mengambil pelajaran sehingga kalian akan tahu bahwa dialah Tuhan yang berhak diibadahi? Nah. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik, barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hajjahu qaumuh. Qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. Dan kaumnya mendebat Nabi Ibrahim, ya. Kaumnya mendebatnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Qala, kemudian Nabi Ibrahim pun menjawab, atuhajuni fillah, apakah kalian mendebatku tentang Allah, waqad hadan, dan sungguh Allah telah memberi aku petunjuk. Jadi sia-sia kalian berdebat tentang Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena Nabi Ibrahim telah memahami dengan benar tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang ya tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa la akhafu ma tusyrikuna bih. Dan aku tidak takut sama sekali ya terhadap apa yang kalian sekutukan. Ya, jadi Nabi Ibrahim enggak khawatir dengan ancaman dari kaumnya yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia yakin bahwa tuhan-tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula menolak mudarat. Ya. Illa ayyasha'a rabbi syai'a. Kecuali sesuatu yang dikehendaki oleh Rabbku. Nah, ini menunjukkan tauhid Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam luar biasa ya. Karena Nabi Ibrahim telah yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya tidak ada yang terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Rabbku itu meliputi ya segala sesuatu ya. Apanya ilmunya? Nah, jadi ilmunya meliputi segala sesuatu. Afala tatadzakkarun? Ya. Maka mengapa kalian tidak berpikir? Nah. Lanjutkan. Baca buku niat ya. Mana buku nanti? Ini nggak ada suaranya dari mana ya? Halo? Kedengeran saat suaranya. Ah, iya. Ya. Senang udah. Earphone-nya agak terlalu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil. أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. 81 ya. Bagaimana aku takut kepada apa yang kalian persekutukan, padahal kalian tidak takut kepada Allah ya, tidak takut kepada Allah yang tidak sementara kalian tidak takut dengan apa yang tidak Allah menurunkan dengannya, sesungguhnya kalian menyekutukan Allah. Itu Ustaz. Iya. Ulang Ustaz, kayaknya nggak enak banget ya. Iya. Bagaimana aku takut kepada apa yang kalian persekutukan, sementara kalian tidak takut pada Allah dengan apa yang Allah. Begitu. Sementara kalian tidak takut melakukan kesyirikan kepada Allah. Ya, ulang-ulang Ustaz ya. Bagaimana aku takut kepada apa yang kalian persekutukan, padahal kalian tidak takut kepada apa yang kalian persekutukan kepada Allah, apa yang tidak Allah turunkan kepada kalian, yaitu berupa kekuasaan ya, atau bukti-bukti. Sultanat. Maksud, Ya. Dan manakah dari dua golongan itu yang lebih benar dalam keamanan jika kalian mengetahui? Itu Ustaz. Nah. Al-wawu harfu istiqnaf, kaifa isim istifham, akhofu fil mudhari dengan fa'il domir mustatir ana, ma harfu isim mausul sebagai maf'ulun bi, asyraktum fi'il madi dengan fa'ilnya tum, dengan tum sebagai fa'il, al-wawu hal, ya Ustaz, hal ya? Ya, oleh boleh. Hal. La harfu nafin, takhofuna fi'il mudhari dengan al-wawu sebagai fa'il, anna harfu taukidin wa nasbin, kum isim anna, asyraktum fi'il madi dengan tum sebagai fa'il, billahi jarwa majrur, ma isi mausul sebagai maf'ulun bih dari asyraktum. Lam harfu nafin wa jazmin, yunazil fi'il mudhari majzum bilam, bihi jarwa majrur, alaikum jarwa majrur, sultanan maf'ulun bih dari yunazil. Alfa'u harfu atfin, ayu isim istifham ya? Iya, ayu isim istifham, al-fariqaini sebagai mubtada ya. Sebagai ya, mubtada. Sebagai ya ya. Isim istifham sebagai mubtada, al-fariqaini itu berarti mudhafun ilaih ya. Mudhafun ilaih, ahaku khobar bil amni jarwa majrur. In harfu syartin kun fi'il madhi nakis majzum bi in ya. Enggak lah itu. Madi nakis enggak ada itu ya. Enggak ada majzum mudhari ya. Fi'il madhi nakis dengan khobar dengan isim kananya itu ya. ini khobar kana muqaddam ya Ustaz. Yang mana? Ta'lamun itu fi'il mudhari sebagai isim kana ya. Enggak lah, kuntum tuh tumnya isim lah. Oh, tumnya isim kana. Nah. Ta'lamuna fi'il mudhari dengan al-wawu sebagai fa'il, sebagai khobar kana. Tadi sebagai khobar kana ya. Khobar kana mansub ya? Khobar kana mansub. Masuk dari mana sih? Kan Oh fi'il iya deh. mudhari, khobarnya Iya jarum iya fi'il mufrad. mudhari. Ta'lamuna fi'il mudhari dengan al-wawu sebagai fa'il. Tafsirnya wa kaifa akhafu awsanakum wa antum la takhafuna rabbil ladzi khalaqakum wa khalaqa awsanakumul lati asyraqtumuha ma'ahu fil ibadati min ghairi hujjati lakum ala dzalika Ayul. fa ayyul fariqaini fariqul musyrikina wa fa Fariqil. gimana? Kan badal nih, badal dari frekuensi kan. Oh iya, fariqil ya berarti ya. Fariqil musyrikina wa fariqil muwahhidina ya. Muwahhidina ahakku bit tumak niyati ya. Ahakku bit tumak niyati wassalamat. Tumakni nati. Tumak ni, oh ya. Ahaku bit tumakni nati wassalamati wal amni min azabillahi in kuntum ta'lamuna saddaqa ma Eh, aqulu. sudah jadi apa? Hah? 50 bini Oh, nah. sidaki ya? Sidqa. Sidaqo ya. Sidaqo. In kuntum ta'lamuna saddaqa ma aqula. Aku Aku lu. lu ya. Maaf apa yang aku katakan ya. Aku lu fa'akhbaruni. Akhbiruni. Fa'akhbiruni fil mudhari ya. Dan bagaimana aku takut kepada berhala-berhala kalian sementara kalian tidak takut kepada Robku yang telah menciptakan kalian dan dia menciptakan berhala-berhala kalian yang kalian sekutukan dia bersama Allah di dalam beribadah selain dari bukti-bukti yang kalian miliki atas hal itu dan manakah dari kedua golongan yaitu golongan orang-orang yang musyrik dan golongan orang-orang yang bertauhid yang lebih benar dalam ketenangan dan keselamatan serta dan keamanan dari azab Allah jika kalian mengetahui kebenaran apa yang aku katakan dan yang Allah kabarkan kepadaku. Terima barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Afika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah. ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. Dan bagaimana aku takut terhadap apa yang kalian sekutukan, sementara kalian tidak takut ketika kalian menyekutukan Allah sesuatu ya dengan sesuatu yang Allah tidak berikan penjelasan tentang hal tersebut. Ya, sultan ini ilmu ya, atau kemampuan. Fa ayyul fariqain yahqu bil amn? Ya, maka kelompok manakah yang lebih berhak untuk mendapatkan rasa aman? In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Jadi ketika kaum Nabi Ibrahim AS berdebat dengan Nabi Ibrahim, mereka menakut-nakuti bahwa Tuhan mereka akan mengazab Nabi Ibrahim kalau Nabi Ibrahim tidak mau menyembah Tuhan mereka. Lalu Nabi Ibrahim menjawab dengan jawaban yang sangat tegas. Kaifa akhafu ma asyraktum? Bagaimana aku takut kepada apa yang kalian sekutukan? Wala takhafuna annakum asyraktum billah. Sementara kalian tidak takut terhadap ya yang kalian sekutukan dengan Allah, ma lam yunzil bihi 'alaikum sultana, sesuatu yang ya Allah tidak berikan keterangan tentang hal tersebut, ya. Jadi ngapain takut kalau kalian aja berani menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, padahal yang benar, yang satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim yang harusnya takut adalah kalian, ya. Fa ayyul fariqain ahaqqu bil amn? Maka kelompok manakah? Ya, maka kelompok mana dari dua kelompok yang berhak, yang lebih berhak terhadap rasa aman? Tentu kelompok yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah yang disembah, ya. Kelompok yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ya baca apa Bukhari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezoliman mereka, maka untuk mereka adalah keamanan dan mereka orang-orang yang diberi petunjuk. Alladzina ismum mausul, jadi mubtada, amanu fi'lun mudore, alwawu fa'ilun, jadi khobar. Alwau harpu atib harpu atak wa harpu atak. Jadi lo yang jadi khobar yang mana? Aman. Ini jadi mubtada. Ini mah kalau kayak gini alladzina amanu kan sila mausul. Jadi oh, sila itu menjadi mubtada. Khobarnya tadi belakang kan. Oh, yang belakang kenapa? Waalaikumul aman kan. Oh iya. Jadi, nanti jadi, di belakang khobarnya. Amanu jadi mubtada. Alwau harpu atin lam harfu jazmin, yalbisu fi'lun mudore, majumun bilam, alwau pa'ilun. Imana jadi maf'ulun bih, imana mudop, hum mudopun ileh. Bijulmin jar majrur, jadi mumtada, jadi khobar. Ulaika mumtada. Ulaika jadi mubtada. Lahum jar majrur, al amnu lahumul mudop, al amnu mudopun ileh. Ah, masa begitu? Lahum ini jar majrur. Oh, jadi mubtada, jadi khobar muqaddam. Muqaddam ya, al amnu mubtada mufrad. Jumlahnya, jumlahnya sebagai khobarnya ulaika. Oh, iya. Jumlah. Kartu lo maksudnya Pak Buari ini bersusun-susun ini. Oh iya. Jadi setelah kita bilang lahumul amnu khobarnya ulaika, ya. Kemudian ulaika lahumul amnu khobarnya alladzina. Subhanallah ya. Ya. Lahumul amnu jadi jumlah lahumul amnu jadi khobar dari ulaika, dan jumlah ulaika lahumul amnu jadi khobar dari alladzina. Alwau harfu atfin hum. Ini maunya wahal aja ini kan keadaan ini. Oh, alwau humnya jadi hal. Alwaunya wahal. Alwau hal hum domirun munfasil. Iya, sebagai mubtada. Sebagai mubtada muhtaduna jadi khobar mubtada. Allazina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bisyar'ihi wa lam yakhlitu imanahum bisyirki. Bisyirkin ulaika lahumut tuma'ninatu wassalamatu wa hum muwafiquna. Wa humul muwafaquna ila tariqil haqqi. orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan mengamalkan dengan syariat Allah dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kemusyrikan, mereka itu adalah lahum untuk mereka ketenangan dan keselamatan. Dan mereka muafakun itu diberi taufik. Diberi taufik kepada jalan yang hak. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak boleh menyampur keimanannya dengan kesyirikan. Karena di antara bentuk kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Maka dia boleh mencampur adukan antara tauhid dengan syirik. Ini menunjukkan bahwa yang namanya tauhidullah itu harus benar-benar meniadakan ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengaku muslim, ya, tapi masih menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, masih melakukan kesyirikan, maka khawatir ya keimanannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang beriman yang tidak mencampuradukkan antara keimanannya dengan kesyirikan, maka Allah janjikan ulaika lahumul amn, ya, mereka itulah yang Allah berikan keamanan baik di dunia apalagi di akhirat. Wahum muhtadun, ya, dan mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang benar. Amin. Baik, lanjutkan. Siapa baca? Baca Bu Dewi. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watilka hujjatuna atainaha Ibrahim 'ala qaumihi narfa'u darajatim man nasya'. Inna rabbaka hakimun alim. Dan itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim atas kaumnya. Dan kami meninggikan kepada siapa saja yang kami kehendaki beberapa darajat. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana dan maha mengetahui. Tilka isim istaurah sebagai mubtada, hujjatu khabar muqaddam, na mudhafun ilaihi, ataina. Mana yang mubtada, ini enggak ada. Mohon maaf, Ustaz. Tilka isim istaurah sebagai mubtada, hujjatu khabar, nanya mudhafun ilaihi, ataina fi'il madhi, fa'ilnya domir mustatir. Enggak, fa'ilnya na-nya. Oh iya. Fa'ilnya na, ha, al-ha, ha, maf'ulun bih, Ibrahima, maf'ul bih tani, ala qaumihi jar majrur, ha'nya mudhafun ilaihi, narfa'u, fi'il mudhari, fa'ilnya nahnu, darajatin maf'ul bih, Ustaz, ya. Man isim istibham sebagai maf'ul bih kedua, nasya'u fi'il madi. Jangan dibilang isim istibham, isim istibham nanya dong. Isimnya ini isim mausul. Oh, isim mausul ya, Ustaz. Ya, isim mausul sebagai maf'ul bih kedua, nasya'u fi'il mudhari, dhamirnya nahnu. Inna harfu taukidin wa nasbin, Rabbah isim inna, al-kafu mudhafun ilaihi, hakimun khobar inna alimun khobar inna. Watilka hujjatul ladhi hajja biha Ibrahimu alaihi salamu qawmahu ia hujjatuna allati waffaqnahu ilaiha hatta inqata'at hujjatahum. Inqata'at hujjatuhum. Oh iya. Inqata'at hujjatuhum. Narfa'u man nasya'u min ibadina maratiba fid dunya wal akhirah. Inna rabbaka hakimun fi tadbiri khalqihi alimun bihim. Dan hujah itu adalah hujah yang Ibrahim mendebat atas umatnya adalah hujah yang kami taufikan kepadanya sehingga mengalahkan hujah-hujah mereka. Dan kami meninggikan siapa saja yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami beberapa derajat di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Rabb kamu maha bijaksana dalam pengaturan makhluknya dan maha mengetahui keadaan mereka. Demikian. Amin. Barakallahu fiik. Wajazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Dan itulah hujjah kami, kami berikan ia kepada Nabi Ibrahim, ala qaumi, terhadap kaumnya. نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ, kami mengangkat derajat siapa saja yang kami kehendaki. Sesungguhnya Rabbmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ya hujjah-hujjah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS, itu semua diberikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang memberinya taufik untuk membantah kaum ya Nabi Ibrahim AS yang tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Narfa'u darajatin man nasya', kami mengangkat derajat ya siapapun yang kami kehendaki. Jadi Allah dengan kuasaan yang Allah miliki mengangkat derajat siapapun yang Allah kehendaki dari para hambanya. Dalam ayat yang lain di antara orang yang diangkat derajatnya adalah orang-orang yang berilmu, ya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat, ya. Dan derajat ini bisa jadi berlaku baik di dunia maupun di akhirat. Inna rabbaka hakimun alim. Sungguhnya Rabbmu maha bijaksana di dalam pengaturannya, alimun, maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Nah, silakan Bunda Iris. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Kami berikan kepadanya Ishak dan Yakub, semuanya kami beri petunjuk, dan Nuh telah kami beri petunjuk kepadanya sebelumnya, dan sebagian dari keturunan Daud dan sebagian dari keturunannya yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan terhadap orang-orang yang berbuat baik. Halo Harf Arfin. Wahabna fi'lun madin nafa'il lahu jarwa majrur ishaqo mafulun bi alwaw hafu arfin ya'kuba matufun ala ishaqo kulan apa ya Ustaz ya? Kulan ini mafulun bi muqaddam dihadaina kulan gitu. Mafulun bi muqaddam Hadaina fi'lun madin fa'ilna fa'ilnya. Allah harfin nuhan maktuf ya. Nuhan berarti itu tadi Ustaz ya. Sama lagi, dia maf'ul muqaddam lagi. Maf'ulun bi muqaddam. Hadaina fi'lun madin na fa'iluhu min qablu jar wa majrur. Allah harfin min zuriyati jar wa majrur alha'u mudafun ilaihi dauda min zuriyati dauda pastinya padal Ustaz wa min zuriyati dauda badal dan dari keturunannya yaitu Daud badal benar badal alwahatu arfin Sulaimana maktufun ala dauda alwahatu arfin ayuba maktuf Yusufa maktuf Musa maktuf wa Haruna maktuf ala Dauda. Alwahat arfin kadzalika jar wa majrur najzi fi'lun mudhari'un fa'ilnya nahnu al-muhsinina maf'ulun bih. Wa minanna ala Ibrahim alaihi salam. Wa minanna apaan? Wa mananna ya. Wa mananna ala Ibrahim alaihi salamu bi anna razaqnahu. Ini kalau gini jangan dibaca bi anna, bi an gitu. Bi an razaqnahu. Bi an razaqnahu Ishaqa ibnan wa Yaquba hafidan. Wa waffaqna kullan minhuma lisabilir rasyadi. Wa kadzalika waffaqna lil haqqi Nuhan min qablu Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Wa kadzalika waffaqna lil haqqi min zurriyyati Nuhin Dauda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yunus wa Yusufa wa Musa wa Haruna alaihimu salamu. Wa kama jazaina haula'il anbiya'i bi ihsani haula'il anbiya'a kama full bi kan ini badal dari haula haula'il anbiya'a bi ihsanihim najzi kullal muhsinin dan kami berikan kepada Ibrahim alaihissalam kami beri rezeki ya Ustaz. Kami anugerahkan gitu ya. Kami anugerahkan kepada Ibrahim yaitu dengan rezeki. Kami anugerahkan kepada Ibrahim alaihissalam yaitu berupa rezeki yaitu Ishak sebagai anak. Ishak sebagai anak dan Ayub sebagai cucu. Dan kami beri taufik masing-masing dari keduanya pada jalan yang benar. Dan demikian itulah kami beri taufik kepada yang benar kepada Nuh sebelum Ibrahim mana Ustaz menerjemahkan sebelum pada Ibrahim Ishak dan Yakub gitu. Iya, kan Nabi Nuh duluan kan? Adam, Idris, Nuh, habis itu baru Nabi. Dan telah kami beri taufik kepada Nuh sebelum Ibrahim Ishak dan Yakub. Demikianlah kami beri taufik kepada kebenaran dari keturunan Nuh yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun alaihissalam. Dan sebagaimana kami beri balasan kepada para nabi karena kebaikan mereka, maka kami balas tiap-tiap kepada maka kami balas setiap orang-orang yang berbuat baik. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Wa fika jazakallahu barakallahu. Wajazakallahu barakallahu gitu. Baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'qub. Kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qablu wa min dhurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa Wa min dhurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Dan kami karuniakan kepadanya Ishak dan Yakub. Jadi Allah beri keturunan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu Ishak, ya, anaknya. Kemudian anaknya Ishak Yakub, berarti cucu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim lakopnya adalah Abul Anbiya, ya. Bapaknya para nabi. Karena seluruh nabi yang ada setelah Nabi Ibrahim merupakan anak keturunan beliau. Kullan hadainya, semuanya kami berikan kepadanya hidayah. Wa Nuhan hadaina min qabl. Begitupun Nabi Nuh, kami berikan pula hidayah kepadanya sebelumnya. Karena Nabi Nuh ini kan rasul pertama. Jadi memang ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya Nuh itu nabi dan rasul gitu. Namun pendapat yang kuat, termasuk yang dikuatkan adalah bahwa rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Adapun Nabi Adam seorang nabi, tapi Nabi Adam ini bukan seorang rasul. Kenapa? Karena pada zaman Nabi Adam dan Idris, ya, itu manusia itu sekalipun yang namanya kemaksiatan sudah ada, tapi mereka masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah. Belum muncul yang namanya kesyirikan. Itu muncul pada zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Dan itu disebabkan karena sikap gulu, ya, berlebihan terhadap orang yang soleh. Makanya hati-hati nih, ya, terkadang sebagian saudara kita terlalu berlebihan dalam mengagungkan orang yang soleh, mengagungkan para ustaz, mengagungkan para habaib, mengagungkan para kiai, sampai akhirnya, ya, berlebihan dalam memujinya, menyanjungnya, bahkan akhirnya mengalihkan beberapa, ya, bentuk ibadah orang tersebut. Dan inilah yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Awalnya mereka, ya, mengagungkan orang-orang soleh dengan apa? Dengan membuat patung. Tapi generasi pertama ini akidahnya masih benar. Jadi mereka membangun patung murni untuk, ya, kata mereka, agar ketika mereka melewati patung tersebut, mereka ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama sekali belum disembah. Kemudian ketika wafat generasi pertama, syaitan mulai membisiki mereka, ya. Mulailah ada orang yang apa namanya berdoa dengan perantaraan, ya, orang-orang saleh tersebut. Tapi belum menyembah secara langsung, masih sebagai perantara. Kemudian wafat generasi yang kedua, ya, muncul generasi yang ketiga, ini dibisiki lagi oleh syaitan, ya. Akhirnya, ya, mulailah mereka menyembah yang awalnya dibuat hanya untuk bentuk kehormatan dan mereka bagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, ya, mereka menyembah berhala-berhala tersebut, dan ini ada dalam surah Nuh, ya. Dalam surah Nuh dijelaskan bahwa nama orang saleh tersebut adalah Wat, Suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasr. Itu lima orang saleh yang dijadikan patung. Yang awalnya hanya bentuk kehormatan, lama-lama disembah oleh generasi setelahnya. Makanya dalam Islam itu ada yang namanya syaddudz dzara'i, ya. Menutup celah, ya. Kalau ada suatu tindakan yang khawatir orang akan terjatuh pada bentuk kesyirikan atau kemaksiatan, maka sebaiknya dicegah. Begitupun zaman sekarang, ya. Misalnya mulai ada beberapa orang yang memasang foto-foto, ya, para kiai, para habaib, ya, orang-orang saleh di rumahnya. Sama, ya, yang mereka katakan apa? Tujuannya supaya kalau kita lihat fotonya, kita jadi ingat Allah. Nah, ini yang seperti ini nggak boleh, ya. Karena khawatir, ya, generasi yang setelahnya akan melakukan lebih dari yang dilakukan generasi yang pertama. Baik, wa min dzurriyyatihi, dan di antara keturunannya yaitu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayyub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam. Wa kadzalika najzil muhsinin. Ya, sebagaimana Allah memberikan petunjuk dan juga balasan yang indah untuk para nabi, kami, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan balasan yang indah untuk para al-muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan, ya. Nah. Lanjutkan. Siapa yang membacanya? Wah, ini yang biasa baca udah habis nih. Siapa yang mau baca? Bu Marsih, baca ya. Ya, Ustaz. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Dan Zakaria dan Yahya dan Isa dan Ilyas, mereka semua adalah orang-orang yang saleh. Al-wawu harfu 'athfin, Zakaria ma'tuf, wa al-wawu harfu 'athfin, Yahya ma'tuf. Ayat sebelumnya ya, Tad, ya? Ya. Wa Isa wa harfu 'athfin, Isa ma'tuf, wa Ilyas al-wawu harfu 'athfin, Ilyas ma'tuf. Kullun mubtada min as-salihina, jar wa majrur, khabar. 85. Tafsirnya, Ustaz Afan. Oh iya, kurang bawah. Wa kadzalika hadaina Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas wa kullun haula'il anbiya. Jangan ditambahin, ini kan mudhaf. Wa kullu haula'il anbiya mudhaf. Iya. Wa kullu haula'il anbiya alaihimussalamu. Alaihimussalamu minas salihin. Dan seperti itulah kami telah memberi petunjuk kepada Zakaria dan Yahya dan Isa dan Ilyas, dan setiap mereka adalah para nabi alaihi wassalam, termasuk orang-orang yang saleh. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين. Dan begitu pula Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas, kullum min as-salihin, semuanya adalah termasuk orang-orang yang saleh. Jadi di sini kita bisa mengetahui ya beberapa nama nabi dan rasul ya. Dan harus kita pahami bahwa yang disebutkan di Al-Quran bukan dari yang disebutkan dalam Al-Quran, ya ada banyak para nabi, ya jumlahnya itu puluhan ribu, ya ada yang mengatakan bahwa untuk nabi itu banyak puluhan ribu, sementara kalau rasul ratusan. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran hanya contoh, belum semuanya. Nah, kita lanjutkan. Bu Nurul Huda baca. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa Isma'il wal Yasa wa Yunus wa Luqa. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan Ismail dan Yasak ya, Wal Yasak dan Yunus dan Lut, semuanya kami beri karunia atas semesta alam. Kami berikan raja, kami berikan karunia atas semesta alam atau umat pada masanya. Gimana? Iya, fadhal alamin itu. Kami berikan keutamaan. Iya. Kemudian wa kadzalika waffaqna lil haqqi wa hadaina kadzalika Isma'ila wa Yasa'a wa Yunusa wa Luqa wa kulla haula'i rasuli wa kulla rasuli faddalnahum ala ahli zamanihim. Demikian kami beri tunjuk kepada Ismail, Yasak, dan Yunus, dan Lut. Semuanya para rasul ini kami beri karunia, kami utamakan mereka atas orang-orang sezamannya. Demikian. Ya, Pak. Ya, Nami. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jazakillahu khairan wa barakallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa Isma'il wal yas'a wa Yunus. Wa Isma'il wal yas'a wa Yunus wa Luta. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan begitu pula Nabi Ismail, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Lut. Dan semuanya kami lebihkan, kami berikan keutamaan dibandingkan ya orang yang semasanya ya dengan para nabi tersebut. Jadi para nabi ini semuanya mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semuanya Allah beri petunjuk ya untuk mendakwakan tauhidullah. Itu mendakwakan tauhid ya. Semua nabi itu sama ya, inti dakwanya sama, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan ya. Nah, kita lanjutkan. Baca Bu Alfi ya, Alfi Hasanah. Coba lagi mau baca. Bapak Junaidi, coba ayo perdana baca Pak Junaidi. Latihan. Ustaz, coba ya Ustaz ya. Ya ya, nah itu. Yang ini yang ayat berapa? 87 Ustaz ya. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wa jatabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Dan dari bapak-bapak mereka dan keturunan mereka dan saudara-saudara mereka, wa ajtabainahum, belum paham tuh sad apa ajtabainahum itu. Kami memilih mereka, kami memilih mereka, wa hadainahum, memberikan petunjuk pada mereka, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Alwa harfu afin, waduh belum sampai Ustaz. Gak apa-apa yuk, min abai. Alwa harfu afin, min harfu jar, abaihi mudof, dan mudof ilaih. Abainya majur dulu. Min abaihim, abaihim itu majur dari min, abaihimnya jadi mudof ilaih, wa zuriyatihim, wa alwaw sebagai maf, apa? Alwaw harfu sebagai harfu afin, duriyatihim itu matuf kepada abaihim, wa ikhwanihim, wa harfu atuf harfu atfin, wa ikhwanihim matuf kepada abauhum ihim abaihim, wa ajtabainahum alaw harfu atfin alaw harfu atfin ajtabaina kalau baca ini waqaf ijtabainahum itu ma'tuf. Enggak, ini mah fi'il madi. Oh, fi'il madi hum na'nya sebagai fa'il, hum sebagai maf'ul bih. Nah. Wa hadainahum, itu juga kalau sama. Fa'in ya, hadaina. Hadainahum itu berarti fi'il madi, na' sebagai fa'il, hum sebagai maf'ulun bih sani. Ila ada berarti sani ya, cuma satu. Oh satu ya. ila harfu jar sirotim mustaqim majrur. Sirotin aja yang majrur. Apa? Sirotin aja yang majrur. Ya sirotin itu majrur, mustaqim naat ya. Mustaqim naat ya. Ya. Benar enggak Ustaz? Betul, naat. Ya. Yang mana ini Ustaz? 87 wakadzalika. Okay. Wakadzalika waffaqonal haq. Waffaqona lil haqqi. Waqonal haqqi man syai. Man syi'na hidayatan. Man syi'na hidayatim min aba haula. Min abai haula wa duriyatihim wa ikhwanihim wa karena wah Apa nih Ustaz? Wakhtarnahum. Wakhtarnahum. Lidina. Ladaina. Bukan ladaina, lidinina. Lidinina. Wa iblago. Iblagi. Wa iblagi. Wa iblagi. Rasulu. Risalatina. Risalatina ila. Man. Man. Arsalnahum ilaihim. Man arsalnahum ilaihim. Wa ar. Wa ar. Syadanahum. Wa arsidanahum. Farsidanahum ila. Arsyadanahum ila. Farsidanahum ila tariqi sahih. Tariqin sahihin. Tariqin sahihin la. Aiwaja fihi. Aiwaja fihi wa huwa tauhid tauhidillahi ta'ala. Huwa tauhidullah. Wa huwa tauhidullah ta'ala wa tanzihihi wa in wa tanzihuhu an anis syirki. Naam. Apa itu Ustaz? Demikian demikianlah kami memberikan taufik ya. Ya. Demikianlah kami memberikan taufik dengan benar terhadap siapa maya. Oh. Apa itu Ustaz? Terhadap pada siapa orang yang kami hendaki? Oh, pada orang yang kami hendaki memberikan hidayah berarti terhadap siapapun yang kami kendaki dari bapak-bapak mereka ya. Iya, dan anak keturunan mereka. Dan keturunan mereka, saudara-saudara mereka, dan saudara-saudara mereka. Kami pilih mereka. Apa itu? Kami pilih mereka. Kami pilih mereka. Hidayinana wa. Ya, untuk agama kami. Untuk agama kami wa iblagho rasulat. Apa itu? Dan menyampaikan risalah kami. Oh, menyampaikan risalah kami kepada orang yang kami utus mereka kepada mereka. Kepada apa? Orang yang kepada kami utus orang kepada, yang kami utus mereka gitu. Kepada deh. Orang yang kami utus kepada mereka dan aduh. Kami bimbing mereka. Kami bimbing mereka ke jalan yang soheh, ke jalan yang benar. Tidak ada kebengkokan padanya. Tidak ada apa Ustaz? Kebengkokan. Tidak ada kebengkokan padanya. Wahwa mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Terus wa tanzi. Oh, tanzi itu membersihkan jadi. Membersihkan mereka dari syirik ya. Ya nak. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wa iyyakum ya Ustadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. Dan dari bapak-bapak mereka dan anak keturunan mereka dan saudara-saudara mereka, wajtabainahum, dan kami pilih mereka. Jadi pilih anak keturunan mereka, saudara-saudara mereka sebagai nabi dan rasul. Wahadainahum ila siratim mustaqim, dan kami beri petunjuk mereka kepada jalan yang lurus. Di seluruh para nabi ini kalau kita lihat pohon keluarganya, ini satu keturunan ya. Jadi Nabi Ibrahim sendiri itu ada hubungannya dengan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Kemudian nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim ya semuanya itu ada hubungannya dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Ya. Tapi insyaallah materi hari ini jelas. Kita lihat ada yang bertanya. Bu Nur Huda bertanya, mohon penjelasan beda antara harfu taukid dan harfu tahqiq. Ya, sebenarnya kalau dari sisi makna dekat ya, taukid itu kan artinya penguatan, tahqiq itu kayak apa ya? Hakikat itu artinya merealisasikan. Jadi huruf yang mirip ya taukid tapi di bawahnya taukid ya, tahqiq. Biasanya kita menggunakan istilah harfu tahqiq untuk kan artinya sama tuh kayak inna, sungguh juga ya. Ya, jadi kalau kuat kita bilangnya harfu tahqiqin, kalau inna harfu taukidin. Ya. Baik. Pak Buhari bertanya, bagaimana membedakan isim mausul dan isim istifham? Contohnya dalam ayat 83. Mana? Ya, ini ya, misal tadi ya, narfa darajatim man nasya. Kan kalau isim istifham itu bertanya ya, jadi kita nanya. Kalau isim mausul enggak nanya. Isim mausul itu adalah isim yang fungsinya menyambungkan. ya. Setelahnya itu fi'il. Kita artiin aja kalau mau tahu bedanya apakah ini adalah isimnya isim istifham atau isim mausul, terjemahin aja. Kalau kita bilang manisnya isim istifham, kan terjemahnya kayak gini. Kami mengangkat derajat, siapakah yang kami kendaki? Nah, ini nanya, nggak nyambung kan? Berarti ini bukan isim istifham. Tapi kalau kayak gini, ini isim mausul. Karena artinya kami mengangkat derajat siapa saja yang kami kehendaki. Jadi ini jelas isimnya adalah isim mausul, ya. Bukan isim istifham. Kalau isim istifham nanya ya. Jadi memang ya seluruhnya ulang-ulang bahwa penting untuk memahami siyakul kalam, ya. Penting untuk memahami konteks kalimat supaya kita tahu maksudnya apa. Buku Niyati tafsir ayat 84. Tadi dibaca min qablu Ibrahim, ya. Keliru. Min qablu. Kan kaidahnya itu zorof itu dibaca dulu kalau nggak ada mudaf ilainya. Ya, tapi kalau ada mudaf ilainya, majrur. Biasa aja min qabli Ibrahim. Kecuali kalau setelah qabl yang nggak ada mudaf ilainya baru mamin ala dhommi, ya, min qablu. Ya, nah. Budayalis bertanya keturunan Nabi Nuh Nabi mana saja Ustaz? Ya pada dasarnya semua Nabi setelah Nabi Nuh itu keturunan Nabi-Nabi, ya keturunan Nabi Nuh, ya. Cuma ada yang keturunan dekat, ada yang jauh. Termasuk Nabi Ibrahim pun sama, keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Nah. Pak Junani bertanya, kenapa susunan keturunan Nuh dalam ayat 84 tidak runut? Adakah penjelasan lain? Ya, walau alam isop ya. Walau alam, kenapa kalau urutannya tidak urut sesuai dengan waktunya wallahu a'lam bissawab. Nanya bisa jawab. Tafsir 86. Wa qulu haula'i rusul pada tafsir ayat 86. Tafsir 86. Iya, ini kulunya mubtada harusnya. Wa kullu haula'i ar-rusuli faddalnahum 'ala ahli zamanihim. Ya, itu yang benar. Baik, ya demikian materi kita pada pagi hari ini, semoga apa kita baca bermanfaat. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.